نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk pada akhir-akhir pembahasan dalam kitab Al-Ubudiyah ini. Kemana kita selawati sudah melewati beberapa pembahasan yang masuk ke dalam perhambaan yang sangat mendalam, yang halus, yang mana kalau orang tidak memahami perhambaan di situ, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan yang sangat halus, lebih halus dari langkah semut di atas batu keras yang hitam di tengah malam gelap gulita. Juga kita sudah sampaikan keterangan dari Nabi Sallam tentang doa untuk selamat dari hal itu. Baik. Kalau seandainya kita ingin mengkhawatirkan diri kita akan dosa, ingin risau terhadap pelanggaran-pelanggaran, maka risaukan diri kita dulu terhadap kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Dia lebih besar dari dosa besar manapun juga. Zina, minuman khamar, membunuh, maka kesyirikan walaupun kecil tetap lebih besar daripada dosa-dosa itu. Apalagi di antara bentuk syirik yang kecil itu ada yang sangat halus, ada yang sangat halus. Iya, yang kata Rasulullah SAW lebih halus dari langkah semut di atas batu, langkah semut di atas batu yang keras di tengah malam gelap gulita. Dan ini tidak akan bisa kita dapatkan risau itu tanpa dengan mempelajarinya, tafakkhur, memahaminya, mendalaminya. Adapun sekedar sebagai sambilan, maka mustahil, mustahil. Apalagi kalau sampai menganggap pembahasan tentang kesyirikan sebagai aib-aib masyarakat, iya, celaan terhadap masyarakat yang tidak pantas untuk atau sangat dijaga jangan sampai disampaikan di tengah masyarakat. Yang berpikir seperti itu bukan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Baik, Al-Ikhwah rahimahumullah. Akhir pembahasan kita, beliau telah masuk ke dalam pembahasan tentang kejelasan hakikat ubudiyah yang telah kita lewati. Dan terakhir, dalam membahas hakikat ubudiyah itu, kita telah menyebutkan dua pembahasan penting yang bersimpul pada satu pembahasan pertama, yaitu banyaknya syekh sampai sebutkan syekh, bukan lagi pengikut syekh, banyaknya syekh, alim, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh dalam agama terjatuh, tergelincir sebab salah dalam memahami kalimat-kalimat pada ulama besar dalam beberapa perkara, seperti dalam memahami kata fana. Dan sudah jelaskan berapa jenis fana? 3. Mana yang benar, mana yang batil. Baik. Kemudian kesalahan yang kedua, kesalahan dalam memahami jenjang al-farq wal jam'. Jenjang al-farq dan al-jam'. Kemudian beliau memperjelas bahwa dalam perkara ini, hal ini diperjelas oleh keterangan Rasulullah bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalau begitu, dalam mengingat Allah, dalam ibadah, dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, maka tidak boleh lepas dari apa yang paling afdal ini. La ilaha illallah, yang terus tegak di atas dua hal, menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan melalui zikir yang paling afdal ini, beliau masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting dan banyak orang keliru di dalamnya, yaitu tentang keafdalan dalam dzikir. Kata beliau, "Wa man za'ama anna hadha dzikrul 'ammah wa anna dzikral khassah huwa al-ismul mufrad wa dzikru khassatil khassah huwa al-ismul mudhmam fa huwa dalluna ghalitun." Dan siapa yang menyangka bahwa dzikir la ilaha illallah hanyalah dzikir umum untuk orang awam, dan dzikir khusus itu adalah Allah saja, kata tunggal, al-ismul mufrad, kata tunggal. Dan zikirnya, orang khususnya khusus adalah kata ganti, dhamir, huwa. Maka kata beliau, yang menyangka sepertinya adalah dalun. Orang yang betul-betul sesat, lagi sangat keliru. Kemudian beliau bahas, ini agak panjang pembahasannya, beliau bantah, wahtijaju ba'dihim ala dalika biqawli qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Sebagian mereka berdalil, kenapa Allah, kita sebut Allah, ada dalilnya katanya. Surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ucapkan Allah. Kemudian, darhum, tinggalkan mereka, fi khawdihim, dalam keterlalaiannya, yal'abun, terus bermain dan bermain. Ada yang berdalil dengan ini. Kalau begitu, kita diperintahkan untuk mengucapkan Allah. Kalau begitu bisa berzikir Allah. Jelas ini? Ini dalil. Kata beliau, hujjah mereka dengan ayat ini justru min adiyani gharati haula. Itu merupakan kekeliruan yang paling besar dari mereka. coba tidak ada dalilnya, ya. Jadi bid'ahnya, ya, dia sadari tidak ada dalilnya sebenarnya ini. Tapi ini didalili lagi dengan Al-Quran. Berarti dia meyakini Allah memerintahkan kesesatan itu. Dia gunakan ayat Al-Quran. Jelaskan fa'inna ismallah al-ismah Allah matkurun fil amr bijawabil istifham fil ayati qablahu wa huwa qawluh kul man anzal al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum kulillah ay kul Allah alladhi anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Musa fal ismu Allah mubtada wa khabaruhu qad dalla 'alayhi al-istifham kama fi nadairi dhalik wa qul man jaru yaqulu Zaid. Kata beliau rahimahullahu taala, karena nama isim yaitu nama Allah, qul jawablah, ucapkanlah Allah. Allah di sini, nama Allah di sini makrur disebutkan dalam perintah qul. Artinya ucapkan, jawab. Itu dalam perintah sebagai jawaban dari pertanyaan pada ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya, ayat sebelumnya berbunyi, tanyakan ya Muhammad, qul, ini perintahnya. Qul, tanya ya Muhammad. Sampaikan kepada mereka. Man, ini pertanyaannya, siapakah yang menurunkan kitab yang Musa alaihi salatu wassalam datang membawanya sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang mana kalian wahai orang Yahudi menjadikannya dalam kertas-kertas, kalian nampakkan dan banyak sekali yang kalian sembunyikan. Dan kalian telah diajar apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui, kalian dan bapak-bapak kalian. Siapa yang turunkan itu? Allah katakan, qul Allah. Jawab Allah. Ahli bid'ah potong. Lillah. Ini metode bid'ah. Banyak sekali kebid'ahan. Dengan mengambil metode ini. Apalagi orang Syiah. Orang Syiah tidak tanggung-tanggung dalam dusta. Karena dia buat kalimat sendiri, baru dia bilang, ini Sahih Bukhari. Kan gampang sekali. Lagi pada orang caranya menuntut ilmu, caranya membaca sekarang gimana caranya orang membaca? Ada buku bagus. Kalau bagus, lufs, cetakannya, bagus. Enak bahasanya sudah. Hadis Sahih Bukhari, bagus hadisnya. Orang tidak mau tahu apakah siapa pengarangnya, benarkah, jujurkah dia dalam menukil, apakah betul-betul ada dalam Sahih Bukhari atau tidak. Banyak-banyak kita, kaum muslimin, tidak mempunyai cara berilmu dengan cara seperti itu. Bahkan ada lebih mengerikan lagi. Jadi walaupun disebut saja Sahih Bukhari, belum tentu dalam Sahih Bukhari. Apalagi di tengah banyaknya pendusta. Jangankan di zaman sekarang, di zamannya, imam-imam kaum muslimin sudah dalam berdusta atas nama Nabi SAW. Memang sengaja berdusta. Sengaja berdusta. Di antara mereka dibunuh oleh penguasa. Sebab sengaja berdusta. Bagi sebab kedustaan atas nama Nabi SAW, ada sebabnya karena fitnah. Ada sebabnya karena dagangan, supaya dagangannya laris. Buat hadis, siapa yang memakai pakaian ini maka akan mendapatkan keutamaan ini. Dia menjual pakaian itu. Siapa yang memakan buah ini maka seperti itu. Ada juga karena paham sesat. yang sudah meyakini sebuah paham sesat, keyakinan sesat, harus begini, harus begitu, dan memang begitu ada amalannya, amalan kelompoknya, maka dibuatkan saja hadis. Dibuatkan saja hadis. Dia kasih juga sanad. Misalnya ambil sanadnya ini, terus bagi ahli hadis terlalu gampang untuk mengetahuinya bahwa ini pendusta. Bagi ahli hadis terlalu gampang. Bagi ahli hadis yang muhakkikinnya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ali bin Madini, dan yang semisal mereka, itu ahli-ahli tahqiqnya luar biasa. Jangankan yang seperti itu, hadisnya Nabi, benar hadisnya Nabi, satu kata atau beberapa kata disusupkan dalam kalimat itu, mereka tahu. Ini ucapannya nih, selain Nabi yang ucapkan, ucapan rawi atau ucapannya ini, mereka urai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulillah, jawablah Allah. Maksudnya kalau begitu apa? Berarti kata Allah di sini apa? Kalimat sempurna takdirnya apa? Allah yang. Jadi Allah, ya, kalau kita apa ini? Objek ya? Iya, predikat. Allah adalah yang telah menurunkan kitab yang Nabi Musa datangkan dan seterusnya. Jadi kata Syekh, kalau dalam bahasa Arab, kata Allah di sini, isim Allah itu mubtada. Khabarnya dituntun oleh kata tanya yang ada di sebelumnya. Ini kata beliau semisal dengan pertanyaan kamu, man jaru, siapa tetangganya? Siapa tetanggamu? Jawab, yang ditanya bilang apa? Zaidun, kata tunggal. Jawabannya kata tunggal. Tapi maknanya kalimat sempurna. Sebab takdirnya apa? Zaidun jaru. Zaid adalah tetangganya, hanya dihilangkan. Ini pun demikian. Jadi kul, jawablah Allah, sampaikanlah, katakanlah Allah. Kata Allah di situ bukan kata tunggal, tapi kalimat sempurna. Ahli bid'ah berdalil dengan ayat ini. Kalau begitu, kita bisa mengucapkan satu kata tunggal saja, Allah, Allah. Padahal ini bukan kata tunggal, kalimat sempurna. Kamu tinggal di mana? Terus, mereka punya apa? Saya tinggal lima ratus. Biasa penghilangan seperti itu sama di sini. Jadi pendalilannya tidak tepat. Inilah metode, ini salah satu metode pendalilan ahli bidah. Dia mengambil apa? Ayat Al-Quran, tapi sebahagiannya. Dia tidak lihat sebelumnya, dia tidak lihat setelah. Orang yang diajar sama ahli bid'ah ini, dia tidak akan sadar. Sebab benar juga, ada juga dalilnya ayat Al-Quran. Nah, caranya orang bisa selamat dari syubhatnya ahli bid'ah. Karena itu berhati-hati dalam belajar. Sebab kapan syubhat masuk sekali, maka sulit orang bisa lepas. Akan keraguan masuk sekali, apalagi sampai terasa nikmatnya, maka sulit seseorang untuk lepas. Bagaimanapun jelasnya keterangan bahwa apa yang dia berada di atasnya itu salah dan salah, tapi kalau dia sudah kena syubhat dan dia sudah merasakan nikmatnya kebatilan itu, maka susah seseorang untuk lepas. Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zadu azabahu qulubah. Tak kala mereka berpaling, Allah semakin palingkan hatinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya. Jadi ada penyakit. Kemudian siapa yang tambah penyakitnya? Allah tambah. Jadi bertambah. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa amma al-ismul mufrad mudharan wa mud aw mudmaran falaysa bikalamin tammin wala jumlatin mufidatin wala yata'allaqu bihi iman wala kuf wala amr wala nahi lam yadhkur dhalika ahadun min salatil ummah wala syara'a dhalika rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala yu'til qalba bi nafsihi ma'rifatan mufidah wala halan nafi'ah wa innama yu'tihi tasawwuran mutlaqan la yuhkamu alayhi binafi wala ithbat fa in lam yaqtarin bihi min ma'rifatil qalbi wa halihi ma yufidu bi nafsihi wa illa lam yakun fihi fa'idah wasyari'ah innama tashra'u min al-adhkar ma yufidu bi nafsihi la ma takunu al-fa'idatu hasilatan li ghairihi. Baik, ini sebagian bantahnya. Beliau lanjutkan bantahnya. Kata beliau selanjutnya, adapun al-ismul mufrad, adapun kata tunggal mudharan dinampakkan atau mudmaran jadikan dalam bentuk dhamir kata ganti. Dalam bahasa Arab isim terbagi dua, kata kerja kata itu terbagi dua. Banyak pembagian kata, di antaranya zahir dan mudmar. Ini pembagian kata zahir dan mudmar. Kata zahir ya kata-kata langsung. Kalau kita bahasa Indonesia kan misalnya rumah, mobil, sawah, laki. Ini kata-kata zahir. Si Ahmad ini dan itu kata-kata zahir semuanya nampak. Ada kata-kata mudmaran. Iya, dhamir. Ini kata ganti. Dia, kamu, saya, kalian, anda, ikate, kau. Iya. Itu mudmar namanya. Kata beliau, kata kunggal dalam keadaan zahir atau sebagai dhamir itu bukan kalimat sempurna. Satu. Bukan pula jumlah mufidah. Bukan pula susunan kalimat yang memberikan faedah. Dan tidak pula berhubungan dengan iman. Tidak pula kekafiran. Tidak perintah, tidak larangan. Allah saja. Allah titik. Atau huwa, dia. Ini bukan kalimat sempurna. Bukan kalimat yang memberikan faedah bagi orang yang mengucapkannya atau yang mendengarkannya. Sementara ucapan itu akan dicari. Faedahnya kan? Tahu faedah. Faedah manfaat dalam ucapan. Hanya saya katakan, rumah saya jauh. Faedah? Iya. Yeah. Berfaedah? Yang tidak berfaedah, saya tidak usah jelaskan. Yang tidak berfaedah seperti rumah saya, itu tidak ada faedahnya. Jelas? Pada ini sudah dua kata ini tersambung. Apalagi kalau hanya satu, satu kata Allah. Tapi kalau Allah Akbar, Allah itu Akbar, Maha Besar. Berfaedah? Berfaedah. Jelas? Itu berfaedah. Kalau Allah saja, bukan kalimat, tidak memberikan faedah. Apalagi huwa, ini lebih gelap lagi. Sebab huwa penggunanya apa? Dia. Sembarang dianya. Iya. manusia, dia orang kafir, dia pokoknya dia untuk mudatkan. Dia kata tunggal, iya, maknanya pun gelap. Tapi nanti dibahas lebih jauh lagi. Yang jelas sekarang keberadaan Allah saja atau huwa sebagai kata tunggal ini bukan kalimat, bukan susunan yang memberikan faedah. Lihat kalimat saya selanjutnya. Wala yata'allaqu bihi iman wala kufur. Dia tidak berhubungan dengan iman dan kekafiran. Islam itu apa? Datang membahas apa? Iman atau kekafiran? Kalau Allah saja, kalau orang mengucapkan Allah, dia iman atau dia kafiri? Tidak ada kan? Tidak pula perintah, tidak pula larangan. Tidak pula perintah larangan di dalam. Tapi Allahu Akbar. Sempurna kalimatnya, ada faedahnya. Berhubungan dengan iman. Sebab ada yang diimani. Allah apa? Maha besar, kita imani. Itu berhubungan dengan keimanan. Diperintahkan, lihat Al-Quran dan Sunnah. Diperintahkan itu, boleh itu. Diperintahkan, ada aturannya. Allah saja. Apalagi huwa saja. Apalagi sampai mau dikatakan lebih hebat dari la ilaha illallah. Kalimat yang sangat sempurna. Yang di dalamnya terkandung dua hal. Menolak dan mengetap. La ilaha. Tidak ada betul yang berhak disembah. Tertolak semuanya. Illallah. Kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semata yang berhak untuk disembah. Lagi sampai mau dikatakan lebih afdal. Kalau ada orang mau Islam, misalnya, ya biarlah lebih afdal daripada la ilaha illallah misalnya. Iya. Kalau ada orang mau Islam, iya. Orang kafir mau Islam, apakah dia Islam dengan mengucapkan Allah saja? Ayo Islam, Allah. Iya. Belum Islam itu. Apanya belum Islam? Ini lebih hebat dari la ilaha illallah ini. Saya baca di buku ini. Saya baca di tarekat ini. Saya baca dalam ma'rifat ini. Dalam buku ini. Buku batinan ini. Ini lebih hebat. Saya Allah saja. Langsung yang lebih tingginya. Dia Islam. Sepakat. Tidak akan ada satu pun yang menganggapnya Muslim. Terus bagaimana mungkin bisa lebih hebat dari la ilaha illallah. Tahi dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, dan tidak pernah seorang pun dari salaful ummah, pendahulu umat ini, para sahabat, murid-muridnya sahabat, muridnya sahabat, menyebutkan ada zikir seperti itu. Allah, Allah. Apalagi huwa, huwa. Lebih hebat lagi, Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkan hal itu. Sementara di sini ukuran kebenaran. Begitu, muhdatsa, perkara baru. Dan Nabi mengukur apa? Ketika Nabi menjelaskan, fa innahu man ya'ish minkum. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian. Hidup kemudian hari. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Banyak sekali. Ini begini. Semua mengatasnamakan agama. Akhirnya berselisih. Akan banyak kamu lihat. Bagaimana petunjuknya Nabi? Nabi berikan petunjuk. Nabi tidak hanya memberitakan adanya perselisihan itu. Nabi berikan jalan keluarnya. Dua jalan keluar. Fa'alaikum wajib atas kalian. Bisunnati di atas sunnahku. Yang datang dari Nabi. Sunnah itu ucapanku, perbuatanku, pembenaranku yang datang dari Nabi. Bukan yang dibilang orang, Nabi ucapkan. Bukan yang dibilang orang, Nabi melakukannya. Bukan yang dibilang orang, Nabi membenarkannya. Bukan sunnahnya Nabi. Sekedar dibilang. Tidak. Sunnahku memang Nabi ucapkan. Nabi lakukan. Nabi benarkan. Dan ini harus punya ilmu dalam pembuktiannya. Harus ke situ dulu. Kalau di sini saja orang tidak, orang sudah tidak anu, sudah gimana caranya mau selamat? Di sini saja tidak punya ukuran. Pokoknya hadis, semua hadis sahih. Biar hadis lemah itu hadis juga gitu. Orang seperti ini tidak berakal sudah. Akhirnya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar Nabi, fa'alaikum bi sunnati. Wajib atas kalian berada di sunnahku. Setelah itu, Nabi perjelas lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para khalifah. Khalifah yang mengganti Nabi, murid-murid Rasulullah yang berada di petunjuk, para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka di atas petunjuk. Ikutan mereka dijamin dalam Al-Quran. Pasti mendatangkan ridha Allah. As-sabiqun, al-awwalun. Orang pertama masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar. Langsung disebut. Allah langsung sebut namanya. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Terus, walladzina taba'uhum. Dan yang mengikuti mereka. Dengan cara yang baik. Ikut mereka dengan cara yang baik. Mereka yang diikuti. Memang seperti itu mereka. Bukan dikatakan bahwa mereka begitu. Tidak, memang begitu. Kita punya dalil, punya sanad bahwa mereka melakukan seperti itu. Seperti itu juga caranya. Saya banyak sekali ini sahabat begini caranya nih. Sahabat begini nih, Nabi begini nih. Mana buktinya bahwa Nabi begitu? Mana buktinya bahwa sahabat seperti itu? Karena banyak orang hanya berucap. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, ini baru satu sisi. Kalau mau keluar dari perselisihan, harus ambil itu. Apa yang datang dari sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Terus kata Nabi, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Tinggalkan muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tapi sebelumnya Nabi tegaskan lagi, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat dalam menggigit. Kemudian wa iyyakum muhdatsatil umur. Tinggalkan perkara-perkara baru. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua yang muhdatsa itu bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Jelas ini, Pak? Coba lihat Nabi sebutkan apa di sini? Untuk selamat dari perselisihan, kembali kepada sunnahnya Nabi dan para sahabat, dan meninggalkan perkara baru. Kalau begitu saya tanya, apa perkara baru? Apa perkara bid'ah itu? Apa kesesatan itu? Perkara baru, bid'ah, kesesatan, semuanya dalam neraka. Apa ini? Selain dari yang Nabi suruh. Apa yang Nabi suruh? Sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Selain itu apa? Itu perkara baru. Ini definisi bid'ah. Langsung diambil dari hadis Nabi SAW. Anehnya, ahli bid'ah juga pakai hadis ini. Kenapa? Sebab tidak mau memperjelas mana sunnahnya Nabi yang sebenarnya. Mana buktinya bahwa itu sunnahnya Nabi? Mana ayatnya bahwa Nabi memahami seperti itu? Sahabat memahami seperti itu? Mana tafsirnya? Mana yang semua itu? Apalagi kalau hanya sumbernya dari mimpi. Terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Syekh memberikan ilmu kepada kita. Tidak ada satu pun salaful ummah, pendahulu umat ini yang menyebutkannya. Ini berarti hujjah. Begini caranya berdalil. Dari mana pendalilan ini? Dari hadits tadi. Salaful ummah, para sahabat. Dan yang mengikuti mereka. Tidak ada di antara mereka yang seperti itu caranya berpikir. Agar memahami maksud saya, kenapa saya sebutkan ini? Ini salah satu cara berdalil. Mau melihat kebenaran, lihat. Ada apakah salaful ummah? Salaful ummah pendahulu umat ini. Salafus soleh? Iya. Orang yang mengikuti namanya, yang mengikuti mereka namanya salafi. Itu makna salafi, yang mengikuti mereka. Itu makna salafi. Jadi salafi itu pasti benar, tidak boleh tidak. Tidak ada salafi yang salah. Yang mengaku salafi yang salah. Yang bisa salah yang mengaku salafi. Tapi salafi yang mengikuti salafus soleh, sahabat, itu tidak mungkin salah. Pasti benar. Tapi yang mengaku mengikuti, itu belum tentu benar. Bisa salah, bisa keliru, bisa. Namanya manusia. Tapi as-salafus soleh, tidak bisa. Sebab dijamin. Justru Allah jamin. Nanti mengikuti mereka sahabat, baru Allah hidayah. Radiyallahu ankum waradu anta. Itulah Islam yang sebenarnya. Manhaj inilah yang benar. Bukan Islamnya jamaah ini, kelompok ini, yayasan ini, pesantren itu. Tidak, bukan Islamnya itu yang benar. Islam yang benar, hanya Islamnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Di tengah perselisihan, semuanya dikembalikan ke situ, baru benar. Kalau tidak, pasti salah. Kebenaran manhaj salafus soleh, tidak akan ada yang bisa menanti. Pasti benar. Hanya mengaku, kita mengaku, lihat, benarkah kita seperti itu? Itu pembuktian. Dan belum tentu yang mengaku dia betul-betul salafi. Ini persis sama dengan muslim. Islam benar. Agama satu-satunya Allah adalah Islam. Apa itu Islam? Yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang diajarkan kepada sahabat. Itu Islam. Jadi Islam itu apa? Manhaj salaf. Selain Islam, bukan. Selain manhaj salaf, bukan Islam. Selain manhaj salaf, bukan Islam. Itu jelas itu. Selain manhaj salaf, bukan Islam. Saya Islam apa? Apa manhaj salaf? Apa Islam? Persis. Tidak semua yang mengaku muslim, itu muslim. Sebagaimana tidak semua yang mengaku salaf, salafi, itu betul-betul di atas salaf. Apalagi yang memang membenci manhaj salaf. Salah. Membenci manhaj salaf. Membenci manhaj salaf kekafiran. Saya membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau yang membenci manhaj selain manhaj salaf, justru keimanan. Justru keimanan. Sebab manhaj salaf murni apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Manhaj yang lainnya didirikan oleh pendirinya. Makna yang lain, aturan ini. Dalam kelompok kita harus memahami 6 prinsip. Harus memahami sekian prinsip. Harus memahami ini prinsip. Harus memahami ini prinsip. Dalam dakwah dalam ini aturannya, ini aturannya. Itu dibuat oleh pemimpin. Kelompok masing-masing. Itu manhajnya pemimpinnya. Bisa benar, bisa salah. Yang jelas manhajnya pemimpinnya. Siapa dia yang buat? Manhajnya Nabi SAW. Salafus soleh tidak mungkin salah. Pasti benar. Kita yang mengaku, belum tentu salah. Kita mengaku belum tentu salah. Tapi harus ke situ, tidak boleh tidak. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang juga harus diakui, banyak yang benci manhaj salaf bukan karena manhaj salafnya. Tapi karena orang yang mengaku bermanhaj salaf salah dalam bersikap. Salah dalam bersikap. Akhirnya orang menyikapi manhaj salaf karena kesalahan dia dalam bersikap. Inilah perlu penjelasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Syekh. Ini tidak disebutkan oleh as-salaf. Dan tidak pernah Nabi SAW mensyariatkannya. Kemudian beliau tambahkan lagi. Kata tunggal ini tidak memberi kepada hati binafsihi, murni dari kata itu, ma'rifatan mufidah, ilmu ma'rifah yang memberi manfaat. Kita sudah jelaskan. Iya. Coba Allahu Akbar. Itu memberi ma'rifah. Kita diberi ilmu Allah Akbar. Kalau kalimatnya sempurna, tapi kalau kata tunggal tidak ada ma'rifah. Sementara zikir itu untuk apa? Untuk ma'rifah itu Allah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala halan nafi'an, dan tidak memberi halan, hal, kondisi, jenjang yang bermanfaat. Ini jenjang-jenjang penghambaan. Jenjang-jenjang penghambaan. Ada orang dalam keikhlasannya sampai di level ini, kemudian level ini, kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini, terus dalam khusyuknya sekian-sekian, terus dalam cintanya kepada Allah sekian. Ini halan namanya. Kata tunggal itu tidak akan memberi seperti itu. Kalau tidak bisa memberi, gimana bisa lebih hebat dari lain Allah? Gimana bisa menyamainya? Apalagi mau lebih hebat di atas la ilaha illallah. Terus apa yang diberi dari kata tunggal? Tasawuran mutlaka, penggambaran mutlak tanpa batas. Tidak bisa dihukumi dengan penafian dan penetapan. Allah. Jadi kan ditetapkan tidak? Allah kan tidak bisa dinafikan, meretapkan. Siapa? Apanya mau ditetapkan juga? Mau dinafikan, apanya mau dinafikan? Jadi apa ya? Penggambarannya tidak menentu. Jadi ya? Kalau Allahu Akbar, kita tetapkan? Kita tetapkan. Allah tidak berilmu, lengkap kalimatnya. Allah la ya'lam, tidak berilmu, tidak mempunyai sifat ilmu. Kita apa ini? Nafikan. Jadi penafian dan penetapan, lihat selanjutnya apa? Kalau Allah saja mau dinafikan, mau ditetapkan. Jadi, apalagi kalau sampai ditetapkan, lebih afdal dari la ilaha illallah yang kata Nabi, afdalul dzikir la ilaha illallah. Afdal, seafdal, yang paling afdalnya dzikir adalah la ilaha illallah. Bahkan iman yang paling afdal. Apa kata Nabi? Iman yang paling afdal? Qawlu la ilaha illallah. Pernyataan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini paling afdal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan jika dalam hati tidak bergandengan dengan ma'rifah dan keadaan, maka dia tidak bisa memberi faedah dengan sendirinya. Kalau tidak demikian, maka tidak ada faedahnya. Sementara syariat tidak akan pernah mensyariatkan zikir yang tidak memberi faedah pada dirinya. Tidak akan pernah memberikan syariat yang faedahnya karena selainnya. Artinya apa? Mungkin ada faedahnya. Kata Allah, kalau dengan cara apa? Memang kita sudah punya ilmu. Ilmu di dalam. Misalnya apa? Allah. Tapi kita lanjutkan di dalam ya. Kita punya ilmu bahwa Allah itu maha besar. Tapi yang terucap Allah. Tapi di dalam pengenalan kepada Allah muncul. Di situ saja. Berarti kalau begitu apa? Yang masuk dalam diri kita bukan lafaz Allahnya, tapi memang ada memang ilmunya dalam diri kita. Kalau begitu apa? Manfaatnya bukan pada dirinya, bukan pada kata itu. Iya, tapi pada apa? Sesuatu yang memang sudah kita ketahui. Yang seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini maksudnya. Iya. Tidak bisa mendatangkan hasil bighairi. Dia hanya mendatangkan hasil bighairi pada selainnya. Ini berapa dalil sudah ini? Syekh bantah syubhatnya. Syekh jelaskan apa makna isim mufrad bukan kalam, bukan kalimat memberi faedah, tidak ada hubungannya dengan iman, tidak berhubungan dengan kekafiran, perintah, larangan. Tambah lagi, salafus soleh, Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya. Ditambah lagi, dari sisi ma'rifat, tidak ada ma'rif. Tidak ada hal di dalam. Luar biasa. Kemudian ditambah lagi, hakikat syariat Islam tidak akan pernah membuat di. Tidak akan ada. Tidak ada zikir dalam Quran dan Sunnah. Dalam syariat yang tidak ada faedahnya. Apa kita mau beranggapan bahwa ada zikir yang Allah syariatkan kemudian tidak ada faedahnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kata beliau dan ini yang terakhir, wa qad waqa'a ba'du man wadafa 'ala hadha dzikri fi fununin minal ilhad wa anwa'in minal ittihad kama qad busita fi ghairi hadzal mawdi'. Dan telah terjatuh sebahagian yang terus mengamalkan zikir ini terjatuh ke dalam berbagai bidang-bidang penyimpangan, kesesatan-kesesatan, bahkan terjatuh ke dalam berbagai jenis-jenis penyatuan ittihad. Allah menyatu dengan makhluk, dia menyatu dengan Tuhan, sebagaimana telah disebutkan dalam selain tempat. Tidak boleh tidak, kalau sudah masuk ke situ. Sebab kosong dan kalimat selanjutnya kan kosong. Allah Allah. Apalagi kalau huwa, gampang sekali masuk itu. Huwa artinya apa? Huwa artinya dia. Dia. Terus dia itu siapa? Tergantung penggambaran dalam dirinya. Kalau dia gambarkan pohon, berarti Tuhannya pohon. Coba lihat, mengerikan. Kalau keasyikan begitu, akhirnya apa? Sudah menyatu dengan huwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Jadi ada berapa jenis bantahan di sini? Satu, bukan kalimat sempurna. Kedua, tidak memberi faedah. Ketiga, tidak punya hubungan dengan iman. Tidak ada juga dengan kekafiran. Tidak ada perintah, tidak mempunyai hubungan dengan larangan, tidak mempunyai, tidak bisa diberikan hukum penafian dan penetapan. Selanjutnya, Nabi SAW tidak pernah tuntunkan. Para sahabat juga tidak pernah menyebutkan hal itu. Ditambah lagi, zikir yang fungsinya untuk apa? Mengingat Allah, kita tidak lahirkan. Tidak dapat ma'rifah di dalamnya. Sebab kata tunggal. Tidak memberi faedah ma'rifah. Ada belasan sudah. Ditambah lagi, syariat. Tidak akan pernah syariat membenarkan dikir yang tidak mendatangkan faedah atau faedahnya pada selainnya. Tentu apalagi disyariatkan sementara nanti faedahnya pada lainnya. Ikutkan saja. Yang terakhir, itu apa? Akibat dari dikir ini. Ini pendalilan untuk melihat susahnya sesuatu dengan melihat akibatnya. Jadi awalnya sesuatu bisa dilihat dengan apa? Di mana akhir? Akhirnya, ternyata akhirnya masih jurang. Berarti awalnya sudah sesat. Dengan melihat kemana akhirnya orang yang menekuni zikir ini, ternyata penyatuan dengan Tuhan. Seperti Ibnu Arabi, dia memang punya kitab, kitab Al-Huwa, kitab Huwa, kitab Huwa Ibnu Arabi. Syaitan manusia. Dari kafir daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi kafir berapa? Karena berapa Tuhannya? Paling banyak tiga. Kalau Trinitasnya. Tapi dia, Ibnu Arabi, semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan. Sebab dia sampai sudah jalan, penyatuan sudah. Semuanya Tuhan. Anehnya lagi, banyak tokoh-tokoh tarekat, Naqsyabandiyah, Jishtiyah, Syahrawardiyah, dan yang semisal itu, Ibnu Arabi, imam besar. Kalau ahli hadis imam besarnya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Di atasnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam besar. Orang-orang yang tidak tahu, itu orang-orang yang begitu sama Ibn Arabi itu tidak tahu hakikatnya Ibn Arabi. Ya begitu. Kembali, mereka kan hanya mengukur dengan kacamata orang awam. Orang awam itu masih di atas fitrah. Bagus kacamatanya. Dia sudah keluar dari fitrah. Buta. Tidak bisa melihat. Iya, orang awam. Banyak tokoh-tokoh filsafat, ahli kalam, Fakhrur Razi dan yang semisal itu, itu menyesal. Kenapa dalam mengenal Allah menekuni cara-cara filsafat? Di akhir hayatnya dia tidak bisa lepas kengerian-kengerian filsafat itu. Begini dan begini. Katanya apa? Saya betul-betul menginginkan meninggal sebagaimana meninggalnya nenek-nenek tua jomponya Nishabur. Yang masih di atas fitrah tidak diganggu oleh pikiran-pikiran itu. Dia hanya mampu menyesali sesat, tapi mengeluarkan kesesatan itu bagaimana? Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maksiat. Kita sering dengar pelaku maksiat, salahlah sebenarnya itu. Tapi sebentar lakukan lagi itu. Kenapa? Nikmat maksiat. Bid'ah lebih nikmat. Kenikmatan bid'ah itu lebih nikmat. Untuk berlepas darinya, walaupun dengan perjuangan yang sangat berat, dia mampu memahami salah perbuatannya. Tapi untuk selamat darinya, berat. Tapi banyak-banyak tidak mampu melihat bahwa bid'ahnya itu salah. Sebab bid'ah tidak sama dengan maksiat. Bid'ah membuat seseorang menganggap perbuatannya di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan, la yaqbalu taubata sahibi bid'ah. Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Kenapa? Sebab tidak akan bisa diberi taufik untuk bertobat. Bukan karena kalau dia bertobat kemudian tidak diterima taubatnya, bukan. Sebab Allah berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Allah kuatkan lagi jami'an semuanya, pasti Allah ampuni. Kalau dia mau bertobat, tapi pelaku bid'ah gimana caranya bertobat? Saya benar ini di atas kebenaran. Tidak akan bisa. Baik. Ini beberapa bantahan terhadap ini. Dan Syekh masih melanjutkan. Masih ada beberapa lembar tentang ini. InsyaAllah selesai. Sampai daurah nanti libur ya. Antum kena libur satu kali kayaknya. Sampai daurah nanti. Daurah nasional. Selama 9 hari. Jelas saya sudah hitung-hitung. Pengajian yang di Tahfidzul Quran para apa saja yang libur 2 kali. Sebab awal dan akhirnya kena Sabtu. Berarti antum libur 1 kali. Sebelum masa itu masih ada 2 kali kayaknya. Masih ada 2 kali pertemuan sebelum tanggal 18. Masih ada 2 kali pertemuan. Insyaallah 2 kali pertemuan selesai kitab ini. Insyaallah kita selesaikan sampai itu. Sebab setelah itu kegiatan agak berat. Sekian dari sebuah kebun. Alhamdulillah.